الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Kita akan melanjutkan kajian pada pelajaran pertama tadi. Kita telah membahas dan membaca perkara-perkara yang mustahab hukumnya untuk dilakukan oleh jamaah haji. Nah, sebenarnya susunan daripada perkara yang mustahab ini disusun sesuai dengan urutan-urutan dilakukan atau disusun sesuai dengan urutan manasik haji. Nah, jadi sejak awal hingga akhir. Nah, tadi kita sudah sampai pada Safa, di Bukit Safa, di mana zikir yang tadi kita baca itu la ilaha illallah, kemudian takbir 3 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya itu dibaca sebanyak 3 kali. Jadi di Bukit Safa sebanyak berapa? 3 kali. Dan ini sebenarnya sudah kita lalui pada pelajaran manasik haji yang pertama, serta kaifiahnya. Nah, dibaca sebanyak 3 kali. Dan di antara setiap kalinya boleh berdoa. Nah, boleh berdoa atau disunnahkan untuk berdoa. Jadi misalkan baca ini la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, dahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, la syarika la, anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Nah, di sini harus dibatasi bahwa yang dibaca 3 kali itu pada poin apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika la, dan seterusnya. Nah, setiap kalinya diselingi dengan doa. Ya, selesai sekali diselingi dengan apa? Doa. Boleh. Mau dilanjutkan 3 kali juga boleh. Tetapi di Safa dan Marwah adalah tempat yang mustajab. Ya, banyak doa dikabulkan. Jadi berdoa dengan melanjutkan pada poin 22 menghadap ke Ka'bah atau ke kiblat ketika membaca zikir dan doa tersebut di atas. Sebenarnya membaca zikir dan doa dengan menghadap ke kiblat itu bukan hanya di Safa dan Marwah saja. Dia juga berlaku di Arafah. Berlaku juga di Mina. Disunnahkan ketika berzikir atau berdoa untuk menghadap ke kiblat. Nah. Jadi ini perlu juga diingatkan bahwa sunnahnya adalah menghadap ke kiblat. Nah, doa yang sama atau zikir yang sama juga diucapkan di Bukit Marwah. Kemudian yang 23 melakukan lari-lari kecil ketika sampai di Batnul Wadi. Batn itu perut, ya. Wadi itu adalah lembah. Di situ ada perut lembah istilahnya yang berjarak mungkin sekitar 30 meter atau 40 meter. Ya. Nah, ini disunahkan untuk larinya sa'inya agak cepat, lari-lari kecil. Jalan biasa, kemudian lari di situ agak cepat dikit, ya. Nah, tetapi seperti yang selalu saya ulang-ulang, biasanya memang prakteknya sulit karena berdesakan. Itu berjalannya hanya selangkah begini aja pelan. Nah, karena penuhnya orang pada waktu itu. Ini hukumnya sunnah. Sekarang diberi tanda hijau oleh pemerintah kerajaan Saudi, diberi lampu hijau antara satu dengan yang kedua. Kemudian ke-24, disunnahkan bagi yang melakukan sa'i dalam keadaan suci dari hadas dan suci dari najis. Suci dari hadas maksudnya dia dalam keadaan berwudu. suci dari najis baik badan maupun pakaian. Nah, ini disunnahkan. Maksudnya disunnahkan kalau seorang bersa'i dalam keadaan tidak punya wudu, tidak berwudu, maka sa'inya sah. Ya, mustahab saja dan tidak berdosa dia. Nah. Cuma lebih baik atau yang afdal adalah dengan berwudu. Kemudian mungkin ada yang perlu ditanyakan? Mungkin enggak, misalnya orang ketika sa'i itu tinggal wudu dulu. Oh, enggak mungkin namanya. Berat ya. Terus saja. Nah. Berat namanya. Apa? Kemarin aja anak umroh itu dalam keadaan biasa saja Masjidil Haram. Kalau mau berwudu lagi duduk di Masjidil Haram, misalkan terus kita ingin wudu ke tempat wudu, itu setengah mati, jarang, jauh. Ya. Kemudian balik itu memakan waktu, apalagi dia rombongan berdua bisa terpisah. Nah, maka lanjutkan aja. Baik, yang ke-25, ketika tahallul bagi kaum pria diutamakan al-halq. Lebih diutamakan apa? Menggundul. Nah, seluruh rambut kepala dibandingkan sekedar mencukur memendekkannya. Nah, jadi diusahakan pada waktu tahallul akhir kita apa? Menggundul. Nah. Yang ke-26 berikutnya adalah mabit di Mina pada malam Arafah. Yaitu tanggal 8 malam ke-9. Maksudnya malam Arafah yaitu malam keberapa? Malam ke-9 kan tanggal 8 itu dinamakan hari apa? Tarwiyah. Seharian itu kemudian kita mengakun mabit di Mina. Sampai keesokan pagi tanggal 9 baru menuju ke setelah terbitnya matahari menuju ke mana? Ke Arafah. Malam harinya itu 8 malam ke-9 dinamakan malam Arafah. Ke-27 menuju ke Arafah pada pagi hari tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian singgah dan tinggal di Namirah sampai tergelincirnya matahari di waktu zuhur. Ini juga mustahab. Tinggal di Namirah sampai waktu zuhur, mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memasuki Arafah setelah tergelincir matahari di waktu zuhur. Jadi, masuk ke Arafah setelah tergelincirnya matahari di waktu zuhur hukumnya apa? Mustahab. Boleh enggak masuk sebelum tergelincirnya matahari? Nah, fikri, boleh enggak? Boleh. Terus langsung melakukan wukuf. Niatnya setelah tergelincirnya matahari. Nah, jadi kalau ternyata sampai di Arafah jam 10 pagi, ya silakan sudah di Arafah tunggu. Nah, mau ke Namirah enggak bisa. Ya sudah, silakan. Tapi jangan memulai niat wukuf sampai masuk waktu zuhur. Menghadiri sholat dan khutbah bersama al-imam di Namirah. Nampaknya ini harus diluruskan, bukan di Namirah tetapi di Arafah. Nah, ini ada kesalahan ketik. Ya, bukan di Namirah tetapi di mana? Di Arafah. Nah. 29 menjamak dan mengqasar salat zuhur dan asar. Ini sunnah. Berbeda dengan di Mina pada hari pertama, hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, kita di mana? Di Mina. Sunnahnya adalah mengqasar salat tanpa jamak. Kalau di Mina tanggal 8. Duhur salat duhur, nanti nunggu asar salat asar, maghrib maghrib, isya isya, begitu. Tapi diqasar. Lah, kalau di barakallahu fikum di Arafah maka disunnahkan sekaligus menjamak, bukan hanya mengqasar duhur dan asar. Kok tidak disebutkan maghrib dan isya? Siapa yang bisa mengingatin? Kenapa hanya disebut di sini menjamak dan mengqasar salat duhur dan asar di Arafah? Maghrib dan isya kenapa? Ahsan. Dilakukan di mana? Di Muzdalifah. Jadi begitu matahari terbenam di Arafah tanggal berapa? 9. Ya, jangan kemudian kita, sudahlah salat maghrib sama isya. Nah, ini nyelisihin sunnah. Sunnahnya guys, keluar dari Arafah menuju Muzdalifah dan dilakukan di Muzdalifah. Ke-30, menghadap kiblat ketika berdoa dan berzikir di Arafah. Ke-31, tenang dan tidak terburu-buru ketika meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Nah, berjalan dengan baik, santai. Ke-32, menjamak salat maghrib bersama isya di Muzdalifah jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, maka boleh menjamak maghrib dan isya di mana saja dalam perjalanan. Ya, setelah keluar dari dalam perjalanan dari Arafah menuju Muzdalifah. Ke-33, lebih diutamakan istirahat atau tidur di saat melakukan mabit di Muzdalifah. Nah, ini sudah saya ingatkan, sering di kalangan awam melakukan kesalahan, dan ini akan dibahas pada bab nanti, ada bab khusus yang menyebutkan tentang kesalahan-kesalahan dan amalan-amalan bid'ah yang terjadi di rangkaian manasik haji. Nanti ada bab di akhirnya. Di antara kesalahannya itu, sudah begitu sampai Muzdalifah pinginnya zikir terus, baca Quran terus, ah ini afdal ini. Nah, seperti disebutkan oleh sebagian tokoh-tokoh tasawuf, seperti itu. Nah, ini keliru. Justru di sana Rasulullah orang yang paling bersemangat ibadah, dan ibadah bagi beliau itu sangat sangat apa? Berarti gitu, sangat menyejukkan hatinya. Toh di Muzdalifah itu beliau tidur, istirahat. Kemudian 34, kecuali salat witir. Kecuali salat witir. Di sini para ulama membahas apakah tetap Rasulullah melakukannya ataukah tidak. Ya, tidak ada nas dalil yang menyebutkan bahwa Rasulullah melakukan sholat witir di sana. Tetapi juga tidak ada nas yang menukilkan bahwa Rasulullah tidak melakukannya, karena biar kebiasaan beliau sholat witir. Nah, ada yang menyatakan kecuali sholat witir maka tetap disunnahkan walau 3 rakaat. Silakan dari dua pendapat ini mana yang lebih baik dipilih. Nah, kalau yang lebih saya pilih, saya pribadi, adalah melakukan sholat witir, ya, walaupun hanya 3 rakaat di Muzdalifah itu. Kecuali kalau capek beneran, terlalu capeknya jangan. 34, wukuf di Masy'aril Haram sambil melakukan doa menghadap kiblat hingga cahaya subuh benar-benar terang. Jadi mabit di Muzdalifah sampai kapan? Sampai subuh. Melakukan sholat di Muzdalifah, sholat subuh. Nah, ini menurut pendapat Syekh Al-Albani wajib. Nah, kecuali orang-orang yang memiliki udzur, sakit, atau orang tua, atau wanita, boleh meninggalkan Muzdalifah kalau sudah melewati pertengahan malam. Sudah lewat tengah malam baru diizinkan meninggalkan Muzdalifah. Tapi bagi orang yang tidak ada halangan, wajib hukumnya sampai menunggu fajar atau melakukan sholat fajar di sana. Kemudian selesai sholat fajar, jangan langsung keluar dari Muzdalifah. Nunggu sampai benar-benar cahaya sudah terang betul, walaupun matahari belum terbit, sampai terang. Lah di situ dia kesempatan melakukan doa di Masjidil Haram. Masjidil Haram ini ya di Muzdalifah itu. Nah. Iya, jadi Masjidil Haram di sini yang dimaksud adalah Muzdalifah. Kemudian 35, melakukan amalan-amalan di hari An-Nahr, tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu melempar Jamratul Aqabah, menyembelih, ya, tawaf ifadah. Ini Di sini ada suatu hal yang perlu diperbaiki. Oke, kita lanjutkan. Melakukan amalan-amalan di hari An-Nahr 10 Dzulhijjah. Jadi 10 Dzulhijjah dinamakan hari apa? Hari Nahr. Tanggal 8 dinamakan Tarwiyah. Tanggal 9 dinamakan hari Arafah. Tanggal 11 Dzulhijjah dinamakan Yaumul Qarr, Al-Qarr. Ya. Tanggal 12 dinamakan hari Nafar Al-Awwal. Tanggal 13 dinamakan Nafar Tsani. Jadi masing-masing hari sejak tanggal 8 Dzulhijjah ada namanya masing-masing. Tanggal 8 Yaumut Tarwiyah, tanggal 9 Yaumul Arafah, tanggal 10 Yaumun Nahr, tanggal 11 Yaumul Qarr, tanggal 12 Yaum Nafar Awal, tanggal 13 Yaum Nafar Tsani. Masing-masing ada namanya. Nah, poin ke-35, melakukan amalan-amalan di hari An-Nahr tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu melempar Jumratul Aqabah, Zabah, Al-Halq, Tawaf Ifadah, dan Sa'i secara tertib apabila memungkinkan. Ini mustahab. Ya. Ibu-ibu bisa didengar insyaallah. Saya ulangi, amalan-amalan yang 5 ini tadi dilakukan pada tanggal 10 disunnahkan untuk tertib. Mustahab, bukan wajib tertibnya ya, bukan jenis amalannya. Kalau jenis amalannya wajib ini, zabah wajib, halaq wajib, ya. Tetapi melakukannya secara tertib dengan urutan ini tadi, Jumratul Aqabah. Begitu sampai di Mina melakukan langsung apa? Jumratul Aqabah. Kemudian setelah itu az-zabah, menyembelih. Kemudian setelah itu al-halq, mencukur atau menggundul. Kemudian setelah itu tawaf ifadah, kemudian sa'i. 5 amalan. Ini dilakukan secara tertib. Lah, hukum tertib ini tadi apa? Mustahab. Kalau enggak mampu, boleh atau bisa diizinkan untuk dibolak-balik. Sampai di Mina ternyata mau lempar Jumratul Aqabah enggak bisa. Karena penuh. Ya sudahlah, zabah aja dulu. Nah, mau zabah enggak dapat-dapat kambing misalkan atau banyak orang, ya sudahlah halq dulu sudahlah. Pokoknya biar selesai. Enggak apa-apa. Tetapi kalau bisa urut ini, itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ke-36, menghadap ke kiblat di saat melempar jamarat. Jamarat yang 3 itu, Aqabah, Wusta dan Sughra, disunnahkan untuk menghadap ke mana? Ke kiblat. Kemudian 37, di antara amalan-amalan yang mustahab adalah bertakbir pada setiap lemparan. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, tanpa kalimat apa? Bismillah. Ada yang menambahkan Bismillah, Allahu Akbar. Kalau di buku-buku manasik haji yang lainnya atau sebagian buku manasik yang lainnya itu disebutkan doa-doa tertentu, Allahu Akbar, macamnya doa. Nah, ini menyelisih sunnah Rasul. Nah, dan nanti mungkin akan disebutkan di bab kesalahan dan bid'ah. Ke-38 dan terakhir, berdoa dengan menghadap kiblat setiap selesai melemparkan Jumratul Sughra dan Jumratul Wusta. Sudah kita pelajari bahwa dari 3 jenis jamarat, 2 diantaranya yaitu Jumratul Wusta dan Sughra, setelah kita melempar 7 kali selesai 7 lemparan, maka kita mundur, ya. Mundur dalam pengertian enggak harus jalan mundur, ya. Sudah kita ingatkan dulu, ya. Enggak harus pengertiannya kita jalan mundur, enggak. Ya berbalik gitu, ya. Artinya meninggalkan areal pelemparan itu sekian meter, kemudian berdoa. Setiap selesai Jumratul Sughra, doa, mundur, doa menghadap kiblat. Selesai Jumratul Wusta, mundur, melakukan doa. Jumratul Aqabah tidak. Selesai melempar Jumratul Aqabah yang terakhir, ya, langsung meninggalkan. Selesai hari ke-11. Besok 12 juga gitu, melempar Sughra pertama kali 7 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai, mundur, doa menghadap kiblat. Pindah ke Jumrah apa? Al-Wusta. Ya. Lempar. Selesai 7 kali, mundur, doa. Begitu yang ketiga, Jumratul Kubra atau dinamakan dengan Jumratul Aqabah, selesai 7 kali langsung meninggalkan kembali ke tempat dia tinggal di Mina. Nah. Jadi ini adalah hukumnya sunnah. Dan di situ ana ingatkan sekali lagi bahwa semua pelaksanaan ini dengan batasan apabila tidak menyulitkan atau tidak mengganggu kaum muslimin yang lainnya. Sekarang sudah pukul 1, mungkin waktunya istirahat. Insyaallah kita lanjutkan pada kajian berikutnya insyaallah taala. Nah.